Dear Diare, liburan ini harusnya aku bisa foto-foto kece. Tapi gara-gara kamu, aku jadi kejebak di WC. Baru Entrostop cair dengan formula herbal cepat atasi diare. Tinggal sobek sachetnya, praktis, bisa diminum kapan aja, di mana aja. Entrostop cair, solusi alami stop diare on the go. Liburan, let's go. Penderita harus minum larutan pengganti cairan elektrolit tubuh. Baca peringatan perhatian, baca aturan pakai. Dari PT Kalbe Farma.